Atuko. Raih takwa dengan ilmu. Mempersembahkan kisah berfaedah untuk ananda di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, jumpa lagi dengan kakak. Semoga Allah senantiasa menjaga kita semua dimanapun kita berada. Tidak terasa, sampailah kita pada akhir kisah sirah ini, adik-adik. Rasulullah SAW telah selesai menyampaikan semua amanat dan pesan-pesan dari Allah untuk segenap kaum muslimin. Namun disinilah tampak tanda-tanda beliau akan meninggalkan dunia ini. Yuk, kita lanjutkan kisahnya. Pada bulan Ramadan tahun 10 Hijriah, Rasulullah SAW beritikaf selama 20 hari. Pada akhir bulan itu, Jibril datang dan membacakan Al-Quran kepada beliau sebanyak 2 kali. Beliau pun berkata kepada Fatimah, "Aku tidak melihat hal itu kecuali sebagai tanda bahwa ajalku telah dekat." Pada peristiwa Haji Wada, beliau berkali-kali berkata, "Mungkin aku tidak bisa lagi berjumpa dengan kalian setelah tahun ini. Mungkin aku juga tidak bisa lagi menunaikan haji setelah tahun ini." Ketika itu turunlah firman Allah, ya artinya, "Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian, telah kucukupkan kepada kalian nikmatku, dan telah kuridhoi Islam menjadi agama bagi kalian." Al-Ma'idah ayat 3. Selain ayat tersebut, turun juga surah An-Nasr ayat 1-3. Surah ini menunjukkan bahwa tugas beliau di dunia telah selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi diinillahi afwaaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Oleh karena itulah adik-adik, haji yang beliau laksanakan disebut haji wada, yang artinya haji perpisahan. Beliau akan berpisah dengan seluruh sahabat untuk bertemu dengan Allah Azza wa Jal. Pada awal bulan Safar tahun 11 Hijriah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke perkebunan Baqi'. Beliau juga berkata, "Sungguh kami benar-benar akan menyusul kalian." Pada hari Senin terakhir dari bulan Safar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikut menyolatkan jenazah di Baqi'. Aisyah bercerita, "Beliau pulang dari Baqi'. Sementara itu, aku sedang sakit kepala. Aku mengeluhkan, 'Aduh, kepalaku.' Beliau pun berkata, 'Demi Allah, aku juga wahai Aisyah, duhai sakitnya kepalaku.' Inilah awal sakit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika sakit beliau semakin keras, beliau pun meminta izin kepada para istri beliau untuk dirawat di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Namun, sakit yang dialami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin parah adik-adik. Beliau sering pingsan karena beratnya sakit yang beliau rasakan. Setelah sadar, beliau pun meminta disediakan air sebanyak 7 kirbat dari beberapa sumur. Kirbat adalah kantong yang terbuat dari kulit yang digunakan sebagai tempat air ataupun susu. Beliau pun mandi dengan air tersebut untuk meringankan rasa sakitnya. Setelah itu, beliau pun pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat. Selesai sholat, beliau pun menyampaikan khutbah. Beliau berkata, "Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian telah menjadikan kubur para nabi dan orang-orang soleh dari kalangan mereka sebagai masjid. Ketahuilah, janganlah kalian menjadikan kubur sebagai masjid. Sungguh, aku melarang kalian untuk melakukan hal itu." Beliau juga bersabda, "Laknat Allah atas orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka telah menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah mereka." Beliau juga berkata, "Janganlah kalian menjadikan kuburku sebagai berhala yang disembah." Rasulullah SAW menawarkan diri untuk menerima hukuman balasan jika ada yang merasa dizalimi oleh beliau. Beliau berkata, "Sesungguhnya seorang hamba diberi pilihan oleh Allah. Dia disuruh memilih antara keindahan dunia yang dia sukai dan apa yang ada di sisi Allah. Dia pun memilih apa yang ada di sisi Allah." Begitu mendengar hal itu, Abu Bakar pun menangis. Dia berkata, "Kami tebus engkau dengan ayah ibu kami." Kaum muslimin bingung dengan kejadian ini. Apa sebenarnya yang dimaksud oleh Rasulullah dan Abu Bakar? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji Abu Bakar. Beliau pun memerintahkan agar pintu-pintu di masjid supaya ditutup dengan cepat kecuali pintu Abu Bakar. Walaupun sedang sakit keras, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih tetap memimpin salat pada malam Kamis waktu Isya. Para sahabat sudah menunggu-nunggu beliau keluar untuk mengimami salat. "Apakah kaum muslimin sudah sholat?" tanya Rasulullah. "Belum ya Rasulullah, mereka menunggu anda," jawab Aisyah. "Ambilkan air untukku," kata beliau. Beliau pun mandi dengan air tersebut. Namun ketika hendak berdiri, beliau pingsan. Beliau pun masih berusaha untuk mandi hingga 3 kali. Akan tetapi setiap kali beranjak untuk berdiri, beliau langsung jatuh pingsan. Akhirnya beliau memerintahkan Abu Bakar untuk memimpin sholat. Abu Bakar pun sholat mengimami manusia. Pada hari Sabtu atau Ahad, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merasakan sakit beliau yang lebih ringan. Beliau kemudian pergi ke masjid dengan dipapah 2 orang untuk melaksanakan salat zuhur. Di masjid, Abu Bakar sedang mengimami sholat. Mereka pun mendudukkan beliau di sebelah kiri Abu Bakar. Abu Bakar pun mengikuti sholat beliau, sedangkan para sahabat tetap mengikuti sholat Abu Bakar. Pada hari Ahad, Rasulullah SAW membebaskan budak-budak beliau. Beliau membayarkan sedekah dengan uang 7 dinar dan menghadiahkan senjata-senjata beliau kepada kaum muslimin. Masya Allah adik-adik, betapa dermawannya Rasulullah. Beliau mengeluarkan sedekah padahal beliau sendiri hidup dalam keadaan kekurangan. Pada hari Senin pagi, Abu Bakar memimpin para sahabat melaksanakan sholat subuh. Rasulullah SAW membuka kain tirai kamar Aisyah yang terletak di sebelah masjid. Beliau melihat mereka sambil tersenyum. Abu Bakar pun melangkah mundur. Dia menyangka bahwa Rasulullah hendak keluar dan melakukan sholat berjamaah. Sementara itu, kaum muslimin berniat membatalkan sholat karena sangat gembira melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun beliau pun memberi isyarat dengan tangan agar mereka meneruskan sholatnya. Semakin hari sakit beliau semakin keras hingga beliau pun sampai memuntahkan racun yang pernah beliau telan pada saat di Khaybar. Ketika matahari mulai naik sepenggalah, Fatimah pun datang menjenguk Rasulullah. Beliau menyambut kedatangannya dengan gembira. Rasulullah SAW membisikkan sesuatu ke telinga Fatimah. Tiba-tiba Fatimah menangis. Lalu beliau membisikkan sesuatu lagi kepadanya. Namun dia pun tertawa. Aisyah heran ketika melihat hal itu. Dia pun menanyakan kepada Fatimah. Namun, Fatimah merahasiakannya. Setelah Rasulullah meninggal, barulah dia mau menjelaskannya kepada Aisyah. Pada bisikan pertama, Rasulullah SAW memberitahukan bahwa beliau akan meninggal pada sakit tersebut. Maka Fatimah pun menangis. Kemudian, beliau membisikkan Fatimah kembali bahwa Fatimah adalah orang pertama dari keluarga beliau yang akan menyusul Nabi SAW. Maka Fatimah pun tertawa. Fatimah melihat keadaan ayahnya yang sangat menderita dari hari ke hari. Dia berkata, "Duhai, betapa menderitanya engkau, wahai ayah. Tidak ada lagi penderitaan yang menimpa ayahmu setelah hari ini," jawab Rasulullah SAW. Aisyah pun menyandarkan Rasulullah SAW ke dadanya. Datanglah saudara laki-laki Aisyah, yakni Abdurrahman, sambil memegang siwak. Beliau pun memandangi siwak itu. Aisyah pun mengerti beliau ingin bersiwak. Lantas Aisyah mengambil sebatang siwak dan mengunyahnya hingga lembut. Siwak itu pun kemudian diberikan kepada Rasulullah SAW. Beliau pun bersiwak, lalu memasukkan kedua tangannya ke dalam bejana berisi air. Beliau pun mengusapkan air tersebut ke wajah beliau yang mulia, lalu berkata, "Tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah. Sungguh, kematian itu pedih." Beliau mengangkat kedua tangannya atau satu jari beliau, lalu mendongakkan pandangan ke arah atap. Beliau pun berbisik, "Bersama orang-orang yang telah diberi Allah kenikmatan dari kalangan para nabi, para siddiq, para syuhada, dan orang-orang soleh, ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, dan gabungkanlah aku bersama Ar-Rafiq Al-A'la. Ya Allah, kumpulkan aku dengan Ar-Rafiq Al-A'la." Rasulullah mengulang kalimat yang terakhir tersebut sebanyak 3 kali. Lalu, lepaslah ruh beliau. Beliau pun wafat pada hari Senin, bulan Rabiul Awal, tahun 11 Hijriah, dalam usianya yang mencapai 63 tahun. Fatimah yang ikut melihat kepergian ayahnya tak kuasa menahan tangis sambil berurai air mata. Dia berkata, "Duhai ayah, kepada Jibril ku sampaikan berita duka ini. Duhai ayah, alangkah dekatnya dia kepada Rabbnya. Duhai ayah, surga Firdaus adalah tempat kembalinya. Duhai ayah, dia sambut panggilan Rabbnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita adalah milik Allah, dan kepadanya pula kita akan kembali." Kaum muslimin sangat bersedih karena meninggalnya Rasulullah SAW. Mereka merasa sangat kehilangan. Kota Madinah terasa sangat sunyi. Tidak ada hari yang lebih baik daripada hari ketika Rasulullah datang ke Madinah. Dan tidak ada hari yang lebih buruk daripada hari ketika beliau meninggal. Sebagian para sahabat tidak percaya bahwa beliau telah meninggal. Salah satunya adalah Umar bin Al-Khattab. Dia berdiri di Masjid Nabawi sambil berkata, "Sungguh Rasulullah SAW tidak akan meninggal sampai Allah membinasakan kaum munafik." Dia mengancam akan menghukum siapapun yang mengatakan bahwa beliau telah wafat. Ketika itu, Abu Bakar sedang berada di As-Sun. Dia pun segera kembali ke Madinah setelah mendengar berita wafat Rasulullah. Dia memacu kendaraannya dengan cepat dan segera masuk ke kamar Aisyah. Abu Bakar mendekati jenazah Rasulullah SAW yang telah diselimuti dengan kain katun bergaris buatan Yaman. Dia membuka kain yang menutupi wajah beliau, lalu mencium wajah itu sambil menangis. Dia berkata, "Kutebus engkau dengan ayah dan ibuku. Allah tidak akan lagi mengumpulkan dua kematian padamu, adapun kematian yang telah ditentukan atasmu telah terjadi. Setelah itu, Abu Bakar keluar, lalu berkata, "Duduklah engkau, wahai Umar." Namun, Umar enggak duduk. Abu Bakar pun menuju mimbar dan berdiri di dekatnya. Dia berkata kepada para sahabat, "Amma ba'du. Barang siapa di antara kalian yang menyembah Muhammad, sungguhnya beliau telah kembali. Namun, barang siapa yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah Maha Hidup dan tidak akan pernah mati." Barulah kaum muslimin meyakini bahwa Rasulullah SAW benar-benar telah wafat. Demikian juga dengan Umar. Dia pun tertunduk sedih. Adik-adik, ada satu hal penting setelah wafatnya Rasulullah SAW, yaitu memilih seorang pemimpin yang dapat menggantikan Rasulullah SAW mengurus kepentingan rakyat. Akhirnya, mereka sepakat agar memilih Abu Bakar sebagai seorang khalifah. Jenazah Rasulullah SAW dimandikan pada hari Selasa. Baju beliau tidak dilepas ketika jenazah beliau dimandikan. Yang bertugas memandikan adalah Abbas bin Abdul Muttalib, Ali bin Abdul Talib, Fadl bin Abbas, Kusam bin Abbas, Usamah bin Zaid, dan Syukron radhiyallahu anhum. Abbas, Fadl, dan Kusam bertugas membolak-balikan badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usamah dan Syukron bertugas menuangkan air. Adapun Ali bin Abi Thalib bertugas memandikan jenazah Rasulullah SAW yang disandarkan ke dadanya. Mereka memandikan beliau sebanyak 3 kali dengan air yang dicampur dengan daun bidara. Air tersebut mereka ambil dari sumur milik Sa'ad bin Khaisamah yang berada di Quba. Sumur itu diberi nama Al-Ghors. Rasulullah SAW biasa minum air dari sumur tersebut. Jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikafani dengan 3 lembar kain katun putih tanpa gamis dan serban. Setelah jenazah selesai dimandikan, para sahabat kebingungan, di manakah beliau akan dikuburkan? Abu Bakar pun berkata, "Saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang nabi diwafatkan melainkan dikuburkan di tempat dia wafat." Di manakah beliau wafat, adik-adik? Iya benar, beliau wafat di rumah Aisyah. Abu Thalhah bertugas menggali kubur beliau. Dia pun membuat liang lahat pada kubur tersebut. Kemudian ranjang beliau diletakkan di tepi liang kubur. Kaum muslimin pun masuk secara bergantian ke rumah Aisyah untuk mendatangkan beliau. Mereka sholat sendiri-sendiri tanpa adanya imam. Setelah sholat jenazah selesai, para sahabat pun memasukkan beliau ke dalam liang kubur. Semoga Allah melimpahkan salawat serta salam kepada Rasulullah. Semoga pula Allah memberikan kepada beliau balasan yang terbaik atas jasa-jasa beliau terhadap kaum muslimin. Walhamdulillah ya rabbil alamin. Nah adik-adik, demikianlah akhir sirah Nabawiyah ini. Sangat luar biasa bukan? Perjuangan dan pengorbanan Rasulullah SAW serta para sahabat dalam menegakkan nama Allah di atas muka bumi ini. Anak Rasulullah yang sangat penyantun, juga penyayang, tapi juga kuat dan tegas. Yuk kita teladani beliau adik-adik. Semoga kisah ini dapat menambah cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Oh iya, kisah ini bisa kalian baca dengan lengkap pada buku Sirah Nabawiyah untuk anak Islam jilid 1 sampai jilid 3. Pastinya hanya di toko buku Atuqo. Sampai jumpa lagi di kisah-kisah menarik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atuqo, meraih takwa dengan ilmu.